بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. الحمد لله di pagi hari ini kita kembali melanjutkan kajian tafsir. Ini adalah pertemuan ke-14 membaca kitab Tafsir Al-Karim Ar-Rahman fi Tafsir Kalam Al-Mannan karya Syekh Abdurrahman bin Nasr Sa'di rahimahullahu taala. Di hari ini kita masih melanjutkan tafsir surah Al-Baqarah. Insyaallah kita akan membaca ayat ke-20 dan 21 berikutnya insyaallah taala. Bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Ahsanallahu ilaikum. Qala Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala fi qaulillahi taala yakadul barqu yakhthafu absarahum kullama adaa'a lahum مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم إن الله على كل شيء قدير كلما أضاء لهم البرق في تلك الظلمات مشوا فيه وإذا أظلم عليهم قاموا أي وقفوا فهكذا حال المنافقين إذا سمعوا القرآن وأوامره ونواهيه ووعده ووعيده جعلوا أصابعهم في آذانهم وأعرضوا عن أمره ونهيه ووعده ووعيده فيروعهم وعيده وتزعجهم وعوده فهم يعرضون عنها غاية ما يمكنهم ويكرهونها كراهة صاحب الصيب الذي يسمع الرعد ويجعل أصابعه في أذنيه خشية الموت فهكذا تمكن له السلامة وأما المنافقون فأنا لهم السلامة وهو تعالى محيط بهم قدرة وعلما فلا يفوتونه ولا يعجزونه بل يحفظ عليهم أعمالهم ويجازيهم عليها أتم الجزاء. Sampai sini dulu. Qala mu'allif rahimahullahu ta'ala kullama adha'a lahum. Itu di ayat ke-20 kullama adha'a lahum. Maka setiap kali atau tatkala adha'a al-barqu tadi, tatkala kilat itu menerangi mereka, ay al-barqu fi tilka dhulmat, kan mereka kemari au ka thayyibin minas sama' fihi dhulmat. Ada ra'at, ada barq. Ya kan? Ada suara dan ada cahaya. Maka setiap kali cahaya itu menerangi mereka, itu al-barq. Kilat kemarin yang kita bahas di ayat 219. Titilkat zulumat, di dalam keadaan mereka, di dalam kegelapan itu, masyaufi. Mereka berjalan di bawah cahaya itu. Wa idza adlama, dan apabila gelap lagi, qom alaihim, wa idza adlama alaihim, apabila itu cahayanya hilang dari mereka, qom, mereka diam lagi, berdiri lagi, ay waqafu, mereka diam. Fa hakadha halatul munafiqin, demikianlah keadaan orang-orang munafik. Ini naudzubillah, demikianlah keadaan orang munafik, karena sudah kita katakan kemarin, mereka tidak ada cahaya dalam diri mereka. Mereka kalau dapat cahaya itu dari orang lain. Maka seperti inilah perumpamaan. Ketika ada cahaya, mereka jalan. Ketika tidak, mereka diam. Idza sami'ul Qur'an, demikianlah keadaan orang-orang munafikin ketika mereka mendengar Al-Qur'an. Awamirahu wa nawahiyah, demikianlah keadaan mereka ketika mendengarkan perintah-perintah Al-Quran dan larangannya. wa'adahu wa wa'idah. Demikianlah keadaan mereka ketika mendengarkan janji-janji Al-Quran dan ancaman-ancaman Al-Quran. Ja'alu asabi'ahum fi adanihim. Mereka meletakkan jari-jari mereka di telinga-telinga mereka. Na'udzubillah. Itu mereka tidak mau mendengarnya. Wa'aradu an amrihi wa nahyi. Wa'adihi wa wa'idih. Mereka berpaling dari perintah Allah, perintah Al-Quran dan larangan Al-Quran. Janji Al-Quran dan ancaman Al-Quran. Fayuwarwi'uhum wa'idih. Watuj'ijuhum bu'ud. Fahum yu'ridun anha goyata ma yumkinuhum wa yakrohunaha karohata sahibis ta'id. Ancaman Al-Quran membuat mereka takut. Janji Al-Quran membuat mereka tidak tenang. Maka mereka berpaling darinya. Sebisa mereka. Mereka tidak menyenanginya. Mereka membencinya. Seperti karohata sohibis soib. Seperti kebencian orang yang mendengarkan suara yang sangat keras. Alladhi yasma'ur rab. Yaitu seperti sohibus soib. Yang mendengar suara ar-ra'd. Apa ar-ra'd kemarin? Petir. Suara gemuruh petir. Faya ja'alu asabi'ahu fi udhunayhi. Khosyatal mauti. Mereka meletakkan jari-jarinya di kedua telinganya karena takut kematian. Yaitu dari suara petir itu, na'udzubillah. Ini pencontohan. Jadi dicontohkan Al-Quran itu seperti suara petir. Sehingga mereka tidak mampu untuk mendengarnya. Karena kalau suara petir, mereka akan letakkan jari mereka di mana? Di telinganya. Demikian pula kalau Al-Quran. Mereka punya telinga tapi tidak mendengar. Ini orang munafikin. Yaitu sima intifa. Yaitu mendengar yang bermanfaat dan mengambil manfaat dari apa yang dia dengar. Fahada rubbama hasolat lahus salamah. Orang yang seperti ini, kadangnya dia dapat kadang selamat. Ya kan? Kan ada suara petir, kemudian dia tutup telinganya. Kadang selamat. Betul nggak? Artinya orang yang mengucapkan la, ketika dia bilang nampakkan la ilaha illallah, dia selamat bisa. Orang yang seperti ini, kalau ada petir, dia tutup telinganya, kadang selamat. Ini kalau di dunia ini. Orang yang seperti ini. Wa ammal munafikuna fa'anna lahumus salam. Perbandingannya tidak sama. Adapun orang-orang munafikun fa'anna. Iya. Maka dari mana keselamatan untuk mereka? Artinya mereka tidak akan selamat. Kalaupun ada selamat di dunia sedikit. Darahnya selamat. Hartanya selamat. Tapi di akhirat. Iya kan? Mereka adalah orang-orang yang merugi. Bagaimana tidak? Karena mereka kata Allah Subhanahu wa taala apa? Innal munafiqina fi dzarkil asfali minan nar. Orang-orang munafikin berada di tingkatan paling bawah dari api neraka. Makanya dibilang fa anna lahumus salamah. Maka dari mana keselamatan untuk mereka? Tidak ada keselamatan untuk mereka. Wa huwa ta'ala muhitun bihim. Dia Allah Subhanahu wa taala muhitun bihim, meliputi mereka kudratan wa ilma, secara kemampuan dan secara apa? Ilmu. Iya, Allah mampu untuk menyatukan mereka dan mengumpulkan mereka, dan Allah mengetahui seluruh keadaan mereka. Dari mana mereka bisa selamat? Dari mana mereka bisa menipu Allah Subhanahu wa taala? Fala yafutuna. Mereka tidak akan luput sedikit pun. Wala ya'jizuna. Mereka juga tidak mampu menghindar. Iya, dari Allah Subhanahu wa taala. Bal yahfadu 'alaihim amalahum. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjaga amalan mereka. Semuanya tercatat, semuanya tertulis. Wa yajzihim 'alaiha atammal jazaa'. Dan Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka atas amalan itu dengan balasan yang sempurna. Iya. Innama tuwaffawna ujurakum yaumal qiyamah. Kedelai yang akan dipenuhkan balasan mereka di hari kiamat. Dengan balasan yang sempurna. balasan yang sempurna. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak mendolimi hamba-hambanya sedikit pun. Tidak ada yang didolimi hari kiamat. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan datangkan. Sebagaimana sekecil apapun keburukan, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkannya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ. Siapa yang beramal sebesar darah, sebesar binatang yang paling kecil, maka dia akan melihatnya. وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ. Dan siapapun yang melakukan sebesar darah berupa keburukan, dia akan melihatnya. يَوْمَ تَجِدُ كُلَّ نَفْسٍ يَوْمَ تَجِدُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ مِنْ خَيْرٍ muhadara wa ma'amilat min su. Pada hari yang setiap jiwa akan mendapatkan apa yang diamalkan berupa kebaikan hadir di hadapannya, dan apa yang diamalkan berupa apa? Keburukan. Semuanya akan hadir ya di hadapan orang-orang yang menghadap kepada Allah nanti, mukmin ataupun kafirnya. Munafik semuanya akan melihat apa yang dia lakukan dalam kehidupan dunia ini. Semuanya akan dihadirkan di hadapannya di hari itu. Di sanalah mereka akan dibalas atas amalan mereka itu, atammal jaza, dengan balasan yang paling sempurna. Dengan balasan yang paling sempurna. Lanjut. Kama qala rahimahullah, walamma kanu mubtalaina bisamami wal bakami wal amal ma'nawi. Mubtalina. Walamma kanu mubtalaina bisamami wal bakami wal amal ma'nawi wa masdudatan alaihim turukul iman. Qala ta'ala, walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, ay al-hissiyah, fa fihi tahdhiru lahum wa tahwifu bil 'uqubatid dunyawiyyah liyahdharu fayartadi'u an ba'di syarrihim wa nifaqihim. Inna Allah ala kulli syai'in qadir, fala yu'jizuhu syai' wa min kudratihi annahu idha syaa'a syai'an fa'alahu min ghairi mamani' wala ma'arid. Qala al-Malik rahimahullah ta'ala, walamma kanu mubtalin bis-sumam, tatkala mereka dibala, diberikan musibah berupa as-sumam. Apa somam kemarin? Ketulian. Walbuk, bisu, walama, buta. Al-ma'nawi. Tapi kebutaan di sini bukan buta hissi. Maksudnya bukan buta indranya. Bukan buta indranya. Tapi butanya di sini ma'nawi. Buta batinnya. Buta hatinya. Masdudah alaihim turukul iman, ditutup atas mereka jalan-jalan keimanan. Lihat, buta matanya, tuli telinganya, tidak bisa berbicara, tertutup atas mereka jalan-jalan keimanan. Namanya keimanan itu kan diyakini dengan hati, diucapkan dengan lisan, dan diamalkan dengan anggota badan. Ini tertutup, tidak ada, tidak bisa mendengar, tidak bisa melihat, tidak bisa berucap. Naudzubillah. Qala ta'ala, Allah berfirman, walau syaa Allah la dhahaba bisam'ihim wa basarihim. Ini maksudnya yang hissi. Jika Allah hendak, jika Allah menginginkan, Allah akan menghilangkan pendengaran mereka dan penglihatan mereka. Secara hissi. Secara apa? Hissi. Bisa dilihat ayat hissiyah, bukan maknawiyah. Kan sekarang kan yang hilang apanya tadi? Mereka punya hati tidak bisa dipakai paham, memahami. Mereka punya telinga tidak bisa dipakai mendengar. Mereka punya mata tapi tidak bisa dipakai melihat. Ini kan maknawi butanya. Tapi kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala menginginkan, Allah akan menghilangkan hisinya. Maksudnya indranya yang terlihat. Betul-betul mereka akan dibutakan, akan ditulikan, tidak ada telinganya. Maka di ayat ini, walau syaa Allahu la dhahaba bisam'ihim wa absarihim, ini fafihi takwif lahu. Di sini terdapat pertakutan bagi mereka. Hati-hati. Itu kalian masih buta maknawi. Apakah kalian tidak takut kalau Allah betul-betul menghilangkan mata kalian, telinga kalian? Watahdirun minal uqubat dunyani. Di sini terdapat peringatan daripada siksa dunia. Itu betul-betul Allah akan menghilangkan apa? Pandangan mereka di kehidupan dunia ini. Liyahdaru wa yarta'idu. Agar supaya mereka berhati-hati dan takut. An ba'di syarrihim wa nifaqihim. Dari sebagian kejahatan mereka dan kemunafikan mereka. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguh Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Fala ya'jizuhu syai'un. Tidak ada sesuatu apapun yang bisa melemahkan Allah. Wa min qudratihi, dan termasuk dari kemampuan Allah. Annahu idza syaa'a syai'an fa'ala. Iya kan? Allah subhanahu wa ta'ala apabila menginginkan sesuatu, pasti dia melakukannya. Betul enggak? Kalau Allah subhanahu wa ta'ala menginginkan sesuatu, maka dia pasti akan melakukannya. Min ghairi mamani, tanpa ada yang bisa menghalanginya. Wala mu'arid, tanpa ada yang bisa merentangnya, memprotesnya. Tidak ada. Kalau Allah kehendaki sesuatu itu terjadi, pasti akan terjadi. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah subhanahu wa ta'ala. Lanjutannya. Maka qala rahimahullah, wa fi hadhihi al-ayah wa ma ashbahaha raddun 'ala al-qadariyyati al-qa'ilina bi anna af'alahum ghayru dakhilatin fi qudrati Allah ta'ala li anna af'alahum min jumlatil ashya'i ad-dakhilati fi qawlihi inna Allaha 'ala kulli shay'in qadir. Fi hadhihi al-ayah, kata penulis rahimahullah ta'ala, dalam ayat ini itu firman Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Wa ma asbahaha, dan apa yang serupa dengannya, raddun ala al-qadariyah. Terdapat bantahan terhadap orang-orang qadariyah. Ada orang-orang qadariyah, ya, yang berdalil dengan apa? Takdir. Al-qa'ilin, yang berkata, bi anna af'alahum ghairu dakhilah fi qudratillah. Orang-orang Qadariyah yang mengatakan bahwasanya perbuatan mereka tidak masuk dalam kemampuan Allah. Ya, mereka lakukan karena perbuatan mereka. Beda kalau Jabariyah. Kalau Jabariyah, semuanya itu tidak ada kehendak hamba. Paham Jabariyah? Qadariyah kebalikannya. Kalau Jabariyah menganggap bahwa perbuatan mereka di dunia ini itu semua atas kehendak Allah. Hamba tidak punya kehendak. Sementara Qadariyah sebaliknya. Perbuatan hamba itu ya perbuatan hamba. Bukan kehendak dari Allah. Bukan ciptaan dari Allah. Ini na'udzubillah kebodohan mereka. Ayat ini terdapat bantahan dari untuk mereka. Dari sisi mana? Ya, mereka kan mengatakan bahwa perbuatan hamba itu tidak masuk dalam kudratullah. Bantahnya di mana? Li'anna af'alahu min jumlatil asya'id dakhilah fi qawlihi ta'ala. Ini li'anna, ini bantahannya. Karena perbuatan mereka, perbuatan hamba, itu masuk di dalam jumlah al-asya'. Dalam firman Allah, inna Allah ala kulli syai'in qadir. Allah subhanahu wa ta'ala maha mampu atas segala sesuatu. Termasuk perbuatan hamba. Itu termasuk kemampuan Allah. Allah menginginkan perbuatan hamba itu begitu. Paham kan? Itu termasuk kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi di sini terdapat bantahan untuk mereka. Apa yang susah bagi Allah untuk menciptakan apa yang kalian lakukan? Iya kan? Untuk menghendaki apa yang kalian lakukan. Apa yang kalian inginkan itu di bawah kehendak Allah. Bukan kalian yang mengadakannya. Bukan kalian yang mengadakannya. Hanya saja jangan sampai juga kita berdalil dengan itu, nanti malah kita masuk di Jabariyah. Tidak. Kita pertengahan. Kita mukhayyar wa musayyar. Musayyar ini untuk membantah Qadariyah. Kita ini apapun yang kita lakukan, di bawah kehendak Allah. Itu namanya musayyar. Kemudian mukhayyar ini untuk membantah Jabariyah. Mukhayyar. Kita punya pilihan. Telah diturunkan Al-Quran, telah diutus Rasul. Kita diberikan apa? Pilihan. Mau baik ataupun mau buruk. Ini yang perlu. Jadi jangan sampai kita di sini berdalil atas membantah Qadariyah, malah kita masuk di mana? Jabariyah. Makanya kita menurut keyakinan Ahli Sunnah, bahwa kita hidup di dunia ini mukhayyar wa musayyar. Mukhayyar artinya kita punya pilihan, tapi pilihan kita di bawah pilihan Allah. Makanya kita musayyar. Iya kan? Berdalil dengan firman Allah, "Wa ma tasha'una illa ayyasha Allah." Tidaklah kalian berkehendak kecuali apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya ya, musayyar. Musayyar yaitu kita bisa berjalan di atas muka bumi ini dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Semuanya di bawah kehendak Allah. Ya, tapi juga kita punya apa? Kehendak. Allah telah peringatkan kita ini yang baik dan ini yang buruk. Antum bisa paham ini? Jadi ini masya Allah. Ayat ini inna Allah ala kulli syai'in qadir termasuk bantahan atas orang-orang Qadariyah. Termasuk bantahan atas orang-orang Qadariyah. Lanjut. Tsumma qala rahimahullahu taala fi qoulillahi taala ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladziina min qablikum la'allakum tattaqun. Hada amrun amun likullin nas bi amrin amin wa huwa al-ibadatu al-jami'atu li'imtithali awamirillah wajtinabi nawahih wa tasdiqi khabarih. Fa amarahum ta'ala bima khalaqahum lah. Qala ta'ala wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Baik. Setelahnya itu untuk setelahnya ya. Masya Allah. Tumma istadalla ala wujubi ibadati wahdahu bi anna rabbahu. Ini setelahnya. Qala ta'ala ya ayyuhannas ubudu rabbakum. Ini ayat ke-21. Ya ayyuhannas, wahai annas. Pakai kata, pakai al. Ini al istighraqiyah. Nih, wahai seluruh manusia. Bahkan di antara ulama tafsir ada mengatakan al jin wal ins, kata annas digunakan juga untuk jin dan manusia. Wahai seluruh manusia, ubudu, kenapa ditafsirkan ke situ? Karena yang dibebani dengan perintah setelahnya ini, ubudu, ya, ini adalah jin dan manusia. Makanya mereka tafsirkan annas, maksudnya al-jin wal-ins. Jin dan manusia. Ubudu rabbakum, ini yang disebutkan oleh para ulama, ini perintah pertama dalam Al-Quran. Ini adalah perintah pertama dalam Al-Quran di Muthah. Iya. Yang ini. Ubudu rabbakum. Karena sebelumnya belum ada perintah. Ini perintah pertama. Ubudu rabbakum. Sembahlah Rabb kalian. Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita untuk menyembahnya dengan dalil rububiyah. Rabbakum. Iya. Siapa Rabb? Alladzi khalaqakum, satu. Yang menciptakan kalian. Walladzina min qablikum, dan orang-orang sebelum kalian. Yang dia adalah Rabb al-Khaliq. Yang mencipta. Al-Malikul Mudabbir. Al-Muhyiul Mumit. Yang menguasai dan mengatur. Yang menghidupkan dan yang mematikan. Itulah Rabb. La'allakum tattaqun, agar supaya kalian bertakwa. Sembahlah Rabb kalian yang menciptakan kalian dan yang menciptakan yang sebelum kalian, agar supaya kalian bertakwa. Agar supaya kalian bertakwa. Qala al-mu'allif rahimahullah ta'ala, hadha amrun 'am. Ini adalah perintah umum. Ini adalah perintah umum. Yang mana itu? Ubudu rabbakum. Ini adalah perintah umum, kata beliau rahimahullah. Ya, dari Allah Subhanahu wa taala. Dari Allah Subhanahu wa taala. Kata ya Ibnu Abbas rahimahullahu taala lil fariqin jami'an min al-kuffar wal munafiqin, dari seluruh kelompok, bahkan dari orang-orang kafir dan munafikin. Anu paham kan? Semuanya, ini perintah umum. Untuk semua kelompok. Dari kalangan kafir ataupun munafik. Semuanya dipanggil di sini. Ya ayuhannas. Allah kan tidak bilang. Ya ayuhalladina amanu. Iya kan? Tidak. Tapi dipakai apa? Kalau ya ayuhalladina amanu berarti kan perintah untuk siapa? Orang beriman. Kalau ini ya ayuhannas, ini umum. Makanya kata Syekh Drahman bin Nasir Sa'di rahimahullah, hada amrun am. Ini perintah umum. Karena dipanggil dengan sebutan apa? Umum. Li jami'in nas, untuk seluruh manusia. Bi amrin am, dengan perintah umum. Perintah umum dengan perintah umum terhadap seluruh manusia. Wahul ibadah. Dan dibilang, u'budu rabbakum. Tidak dibilang u'budullah. Tapi dibilang apa? U'budu rabbakum. Karena semuanya mengakui Allah Rabb. Nah, kalau ditanya orang munafikin, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Pasti dia bilang apa? Allah. Paham faedahnya ini? Ini Masya Allah. Faedah yang sangat dalam dari siapa? Ini perintah umum untuk seluruh manusia dengan perintah umum. Karena u'budu rabbakum. Wahul ibadah. Yaitu dia adalah perintah untuk beribadah. Al-jami'atu limtisali awamirillah wajtinabi nawahih. Inilah ibadah. Perintah umum untuk beribadah yang mengumpulkan seluruh perintah ibadah. Yaitu untuk mentaati perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangan Allah. Terus watasdiqu khabari. Demikian pula mempercayai berita yang diberitakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya gini. Al-Qur'an itu kan ada perintah, ada larangan, ada isbat. Aduh, pahamin. Di dalam Al-Qur'an kan bukan hanya perintah, bukan hanya apa? Larangan, tapi ada juga apa? Isbat, ada khabar, iya kan? Ada kisah-kisah. Ada perumpamaan-perumpamaan. Iya. Jadi bukan hanya perintah dan larangan yang harus kita benarkan. Tapi juga apa? Akhbar. Berita-berita yang ada dalam Al-Quran harus kita benarkan. Fa'amarahum ta'ala bima khalaqahum lah. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan mereka dengan apa yang Allah ciptakan mereka lah karenanya. Itu karena hikmah itu. Qala ta'ala, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Subhanahu wa ta'ala katanya, wa ma khalaqtul jinna. Tidaklah saya ciptakan jin, wal insa dan manusia, kecuali untuk beribadah kepada-Ku. Ini kan hikmah. Makanya Allah di sini perintahkan kepada seluruh manusia untuk menjalankan hikmah itu. Perintah. Untuk melakukan sesuatu yang merupakan tujuan penciptaan mereka, yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Masya Allah. Ini perintah yang mana seluruh Nabi dan Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengajak kepada perintah itu. Mengajak kepada perintah itu. Ini di ayat ke-21. 22. Kita baca ya. Panjang ya? Lumayan nih. Berarti kita akhirkan saja. Akhirkan ya. Karena nanti terlalu panjang ya kalau kita baca ya. Kita akhirkan. Muhammad? Ya. Baiklah. Karena panjangnya. Alhamdulillah. Baik, kita akhirkan besok itu ayat 22 insya Allah. Karena kalau kita baca hari ini nanti terlalu panjang. Alhamdulillah. Insya Allah kita akan membacanya di pertemuan kita besok. Kita cukupkan. Alhamdulillah. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah.